بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله teman-teman yang dirahmati Allah, dengan nikmatnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi sekaligus bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Walau ittakhadha huriyan wa qasada kanzahu faqat fal madhhab alladhi qata'a bihi al jumhur wujubu zakati fihi wa in qasada ijaratahu liman lahu isti'maluhu fala zakata fihi 'ala al asah kama law ittakhadhahu li ghayrihi. Ahlan syazul kufi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan tentang zakat perhiasan yang kemudian dibeli tapi bukan sebagai perhiasan. Nah, gitu. Seperti kebanyakan kita nih. Punya duit beli emas, punya duit beli emas gitu ya. Tapi bukan buat perhiasan. Buat apa namanya? Buat disimpan. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, walau ittakhadha huriyan, kalau ada orang yang punya perhiasan, wa qasada kanzahu faqat, tapi dia pengen qasad, dia sengaja punya tersebut, kanzahu faqat, dia pengennya itu cuman kanzahu, cuman disimpan aja. Kanz itu kan nimbun, nyimpen aja. Jadi beli bukan buat dipakai, tapi beli buat disimpan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan. Fal madhhabu alladhi qata'a bihi al-jumhur, maka pendapat madhhab alladhi qata'a bihi al-jumhur, yang dikuatkan oleh qata'a bihi itu maksudnya dipatenkan begitu ya, yang jumhur ulama Syafi'i mempatenkan fatwa ini, wujubuz zakati fihi, maka wajib zakat di dalamnya. Nah, berarti kita ini kalau beli perhiasan dan perhiasannya disimpan begitu, emang tujuan, emang beli tujuannya nyimpan begitu, maka itu kena kewajiban zakat. Maka itu yang kemarin kita singgung soal apakah zakat perhiasan ada nisabnya, ada. Bagi mazhab yang mengatakan perhiasan itu wajib zakat, itu kan Hanaf kan. Jadi di antara empat mazhab, sekiranya Imam Abi Hanifah dan beberapa riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan zakat perhiasan. Wajib dizakati. Dan itu ada nisabnya. Dalam arti begini, Viv. Jadi nggak semua yang kita pak, maksudnya nggak mesti yang 85 gram itu dipakai semua. Jadi bisa saja dia yang dipakai di badannya cuma 5 gram, 80 gram sisanya ada di lemari. Dan memang dulu belinya tujuannya untuk perhiasan gitu. Ya sebagai sosialita kan gitu. Sebagai sosialita, kalau kondangan ke sesama sosialita perhiasannya A. Kalau kondangan kepada istri-istri pejabat perhiasannya B. Kalau kondangan cuman ke tetangga majelis taklim ya itu perhiasan yang memang dibeli buat perhiasan. Itu kalau nyampein. Jadi beda tuh zakatnya, hitungannya dengan zakat kanz itu, zakat emas perak yang ditimbun yang disimpan dengan zakat perhiasan. Gitu. Karena niatnya beda kan. Jadi niat perhiasan yang dibeli buat perhiasan ya perhiasan. Bagi mazhab yang enggak ada kewajiban zakat ya enggak wajib zakat. Tapi bagi mazhab yang mewajibkan zakat dihitung nih nyampe ini sop apa enggak begitu. Waalaikumsalam pajakan. Walau ittakhadha huliyan wa qasada kanzahu faqad fal madhhabu alladhi qata'a bihi al-jumhur wujubu zakati fihi wa in qasada ijaratahu. Tapi kalau dia beli itu perhiasan dan dia maksudkan itu ijaratahu buat disewain, ada itu sekarang itu, Fim. Apalagi zaman Instagram sekarang, orang kan pengen kelihatan wah itu, daripada beli emas mahal ada yang nyewain gitu. Jasa nyewain perhiasan emas gitu. Orang nyewain kapal jet aja ada kan gitu. Dia nyewain. Ada orang beli emas niatnya buat disewain kepada orang-orang yang mau pamer. Liman lahu isti'maluh, dia sewain, dia pinjemin kepada orang yang lahu isti'maluh, yang boleh bagi dia memakai emas. Jadi dia khusus tuh nyewain, khusus pada perempuan umur sekian gitu. Iya, ada sewa perhiasan. Ya orang sewa baju pengantin aja ada kan. Saya coba tanya nama yang punya baju pengantin, boleh gak sekalian nyewa gelangnya? Boleh itu. Fala zakat fihi, maka tidak ada kewajiban zakat gitu. Karena apa namanya, emasnya dijadikan sebagai apa, dipekerjakan. Tapi nanti kalau kita masuk ke zakat modern, nanti kan ada zakat al-mustaghallat namanya. Zakat modern tuh ya, zakat modern. Nggak disebutin dalam kitab Kifayatul Akhyar. Disewain yang asli. Jadi zakat mustaghallat. Zakat mustaghallat itu zakat yang barangnya nggak kemana-mana, tapi menghasilkan keuntungan. Mobil disewain, tanah disewain, rumah dikontrakin, itu zakat al-mustaghallah. Dan itu modern. Zakat modern itu ya zakat yang kitab-kitab fikih nggak ngelihat itu. Rumah itu kan daripada kebutuhan, jadi nggak kena kewajiban zakat. Itu namanya zakat al-mustaghallah. Fala zakat fihi, maka tidak ada zakat alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Kama law ittakhadhahu li ghairihi, sebagaimana kalau memang dia punya emas tersebut, li ghairihi, untuk selain dia gitu. Jadi dia beli emas, jadi maksudnya buat perhiasan orang lain misalnya. Wal i'tibaru bi qasdil ujrati. Nah, i'tibar yang jadi standar, patokan bahwa dia itu di apa namanya, ka ajril awamiri minal baqari wal ibil. Wal i'tibar jadi standarnya itu bi qasdil ujrah, ditujukan itu emas untuk sewa menyewa. Standarnya adalah emas itu ditujukan untuk mendapatkan ujrah, mendapatkan sewa. Maka saya mendapatkan uang sewaan, maka uang sewaan tersebut ka ajril awamil, seperti upah al-awamil, pekerja minal baqari wal ibil, daripada kambing dan daripada sapi dan unta. Sapi dia punya, unta dia punya, kemudian dipekerjakan. Dipinjam sama tetangga sebelah, Pak Haji, minjam sapinya buat bajak. Nih upahnya. Nah, itu juga sama. Jadi karena kambing itu diniatkan bukan untuk dagingnya, tapi diniatkan untuk upahnya, ya maka enggak lagi berupa kewajiban zakat. Nanti wajib zakatnya di mana? Kalau pakai standar konvensional, pakai standar ulama klasik, uang itu kan termasuk uang simpenan. Jadi nanti zakatnya di uang simpenan begitu. Uang simpenannya bertambah. Tapi kalau pakai zakat modern itu beda lagi, itu namanya zakat al-mustaghallat gitu. Ada di kitab-kitab modern banyak tuh zakat mustaghallat. Kalau saya sih enggak terlalu itu ya sama zakat modern ya. Nggak terlalu aware, maksudnya ya orang mau zakat profesi ya silahkan, nggak zakat juga nggak apa-apa. Orang mau zakat mustaghalat ya boleh, bagus, nggak zakat juga nggak apa-apa. Tapi kalau mas perak kagak zakat, nah dosa itu. Karena ta'abudi begitu ya, sisi ritualnya tuh jauh lebih tinggi. Mana tadi? Wa'alam anna hukmal qasdi tari'i kal muqarini. Ketahuilah bahwa anna hukmal qasdi tari'i, hukum maksud tari', maksud yang tari'. Tari' itu muncul belakangan. Jadi awalnya dia beli buat perhiasan gitu. Ternyata aduh jangan buat perhiasan dah, duit gua lah makin lama makin kurang, penghasilan menurun dah. Enggak jadi berperhiasan, buat nyimpen aja, buat investasi. Itu namanya al-qasdu tari', maksud yang muncul belakangan, sejak bukan dari awal tapi baru sekian bulan baru muncul. Kal muqarini itu hukumnya sama seperti maksud yang memang sejak awal pembelian gitu, berbarengan dengan kepunyaan dia dengan emas. Itu namanya muqarin. Jadi walaupun muncul niatnya belakangan tapi dihukumi seperti niat berbarengan dengan kepunyaan. Artinya kewajiban zakatnya juga berubah. Kalau awalnya dia niat beli buat disimpan tapi kemudian muncul keinginan untuk jadi perhiasan, berubah tuh. Haulnya terputus. Jadi enggak ada kewajiban zakat. Tapi sebaliknya, awal belinya buat perhiasan tapi setelah belakangan 2 bulan 3 bulan dia punya, dia niatin mau dia berubah niatnya mau bikin, udah disimpan aja dah. Maka haulnya baru berjalan ketika itu. Fi jami'i ma dzakarna, di setiap jenis yang kami sebutkan tadi tentang emas dan perak. Falawittakhadahu qasidan istimalan muharram. Kalau seandainya dia punya itu emas perak qasidan, niatnya untuk istimalan muharraman, pemakaian yang haram. Kayak laki-laki pakai anting, laki-laki pakai gelang. Tsumma ghayyara qasdahu, kemudian dia rubah niatnya tersebut, ila mubahin, kepada sesuatu yang mubah yang boleh. Batala hukmuhu, maka batal hukum kewajiban zakat. Dia punya emas dipakai buat cincin. Ngapain dipakai buat ini namanya apa sih? Anting. Dipakai buat anting. Lu ngapain sih beli emas begitu? Ya, gua buat anting. Anting apaan? Ya, gua kan anak band gitu. Gua kalau enggak punya perhiasan di kuping tuh enggak rocker gitu. Akhirnya beli emas buat di sini. Masa beda-beda kan gitu. Ini kalau konser di Surabaya, emasnya yang ada gambar buayanya. Kalau konser di Jakarta, anting yang ada gambar Monasnya, emas. Beda-beda. Itu dikumpulin tuh perhiasan emas buat manggungnya tuh sampai 85 gram. Gitu. Kemudian datang tuh sesuatu yang membuat dia hilang kontraknya, macam-macam berubah. Nah, udahlah gak usah jadi perhiasan, capek, dandan gitu mulu. Awalnya kan haram, selama haram itu kan kena kewajiban zakat. Awalnya haram, selama itu kan kena kewajiban zakat tuh. Nah, ketika berubah, sudah bulan 10, sudah bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan sudah haul udah jalan. Karena niatnya emang buat perhiasan haram. Kalau perhiasan haram kan kewajib zakat. Kemudian di bulan 10 katakanlah demikian, emasnya diberubah. Udahlah. Masa laki-laki gue pakai emas itu. Akhirnya emasnya dikasih buat anak yang perempuan. Nah, anak yang perempuan kan mubah, boleh jadi perhiasan. Jadi awalnya jadi haram, berubah jadi mubah. Maka berhenti itu haulnya. Nggak ada lagi kewajiban zakat karena dia rubah niat kepemilikannya yang awalnya buat pemakaian yang haram, yang mana itu wajib zakat, dirubah menjadi pemakaian yang boleh. Buat siapa? Buat anak yang perempuan. Maka haulnya itu berhenti. Begitu. Tsumma ghayyara qasdahu ila mubahin batala hukmuh. Falau 'adal qasdul muharram, kalau kemudian dia balik lagi, 'adal qasda. Al qasda ya. 'Adal qasdu apa 'adal qasda? 'Adal qasdu, al qasdu jadi fa'il. Falau 'ada, kalau kal qasda maf'ul mestinya 'ada. Tapi di sini ada fi'ilnya, qasdu fa'ilnya, al-muharram na'atnya. Falau adal qasdul muharrabu, kalau kemudian niat yang haram itu balik lagi. Gitu. Dikasih ke anaknya, dikasih ke istri, anaknya malah enggak mau tuh, Pak. Enggak suka. Masa anting gambar Monas, anting Mas. Masa anting gambar buaya kan. Itu dibalikin lagi. Ya udahlah, gua buat perhiasan lagi. Maka ibtada al-haul apa ibtidaan? Ini kalau ada alifnya hapus. Ibtada'a abis dal enggak ada alifnya. Kalau kemudian balik itu ke niat yang haram, ibtada'a al-haulu, maka mulai haulnya. Ibtada'a kan? Adakah kalimat yang beda? Istanaf. Kalau istanaf berarti apa yang namanya nurusin yang kemarin haulnya. Tapi kalau di sini ibtada berarti memang mulai lagi, mulai baru haulnya. Jadi niat itu merubah status, merubah, memutuskan haul, tapi kemudian ketika balik lagi ke niat yang haram tadi wajib zakat, haulnya baru mulai lagi ibtada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibtana, alifnya dihapus. Kan enggak nyambung tuh. Pajakat juga sama, ada alifnya enggak? Hapus alifnya. Ibtada al-hawl wa kadza law qasadahu al-kanza, sama nih. Ibtidanya hapus, alifnya hapus. Wa kadza law qasada al-kanza ibtada al-hawl. Nah, karena kalau pakai alif tuh jadi enggak bingung, ya jadi bingung artinya itu. Jadi enggak nyambung. Jadi begitu juga sama wa walau wa kadza law qasadahu al-kanza ibtada al-haulu, begitu juga kalau dia niatin buat disimpan ibtada al-haulu, maka mulai itu haulnya. Dia beli buat perhiasan anaknya, kan mubah tuh, perhiasan mubah, jadi wajib zakat enggak wajib zakat, itu kan perhiasan yang boleh. Kemudian jalan waktu seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, ternyata kata mertuanya, udah gak usah buat anakku, cucu lu, anak lu gak usah pakai emas juga cakep kan gitu. Terus kata bapaknya, udahlah simpen aja. Maka ketika disimpan, berubah itu niat awalnya beli buat perhiasan anak perempuannya, kemudian berubah niatnya jadi buat simpenan, ibtada al-haul, mulai haulnya tuh. Haulnya apa? Ya emas, zakat emas, bukan lagi zakat perhiasan, zakat emas gitu. Jadi niat, jadi standarnya niat, maka itu ya Pak Jagat, dihapus tuh alifnya tuh, enggak masuk ke kalau maka alif. Fa wa kadza law qasada al-kanza ibtada al-haul wa kadza nadhairuhu, begitu juga hal yang semisalnya. Ya tadi emas perak begitu kan. Kalau awalnya niatnya haram, berarti kan wajib zakat tuh perhiasan haram. Kemudian berubah jadi niat nyimpen, begitu. Tapi ketika nyimpen, mulai lagi jadi perhiasan haram, niat lagi jadi perhiasan, maka berhenti haul. Jadi tergantung niatnya memang, tergantung niatnya. Walaupun kemudian ketika sudah diniatkan disimpen, tapi dipakai beberapa kali, saya sih nggak ngeliat ada pengaruh ya. Walaupun nggak dijelasin di sini, tapi kan saya lihat tidak ada pengaruhnya pemakaian cuma sekali dua kali. Kan ada orang yang gitu disimpen, tapi pas kondangan dipakai. Disimpan niatnya disimpan, tapi pas arisan dipakai gitu. Tapi kan niatnya tetap nggak berubah, bahwa niat apa namanya kayak orang ini apa namanya tukang dagang mobil, dapat mobil niatnya buat apa? Buat didagangin. Tapi ada kondangan dia pakai tuh mobil, kan begitu. Kan ya, jadi niat dagangnya tidak berubah, maka tetap kewajiban zakat gitu. Wa idza kunna la zakata fil huliyyi fankasara falahu ahwal. Wa idza kunna la zakata fil huliyyi fankasara falahu ahwal. Kalau kita katakan bahwa tidak ada kewajiban zakat dalam perhiasan, fankasara, kemudian perhiasan itu rusak, falahu ahwal. Kita kan dari awal emang enggak bilang kalau zakat tuh zakat perhiasan wajib. Kayak kata Imam Taqiyuddin Alis sih gitu. Tapi kemudian perhiasannya rusak. Maksudnya gimana, Ustaz? Kan kita bilang perhiasan itu enggak ada kewajiban zakat gitu. Namanya perhiasan. Terus udah beli perhiasan buat dipakai nih, kalung, gelang, anting, tiba-tiba kalungnya rusak. Kalau udah rusak kan udah nggak jadi perhiasan lagi, Viv. Susah kan, apalagi emas harus datang ke tukang reparasi. Apakah kemudian rusaknya itu berubah jadi simpenan wajib zakat atau gimana? Nah itu maksudnya di situ. kita akan bilang zakat perhiasan enggak wajib. Orang beli perhiasan, wajib zakat? Enggak ada kewajiban zakat. Cuman sebulan, dua bulan dia pakai, itu perhiasannya rusak. Bisa lagi dipakai apa enggak? Nah, itu jadi masalah. Kalau sudah rusak, enggak lagi jadi perhiasan, apa kemudian jadi wajib zakat atau enggak? Falahu ahwal. Ada banyak keadaan. Ahaduha yang pertama, ayyan kasira bihaitsu la yamna al istimala fala ta'thira lin kisarih. Yang pertama, ayyan kasir. Yang kasir itu rusak bihaitsu la yamna'u al istimala. Rusak yang sekiranya la yamna'u al istimal, tidak menghalangi dia untuk pakai. Jadi tetap dia rusak tapi masih tetap bisa dipakai. Fala ta'thira lin kisarihi, maka tidak ada pengaruh dengan rusaknya. Dia punya kalung emas. Mubah, boleh perhiasan. Namanya buat anak perempuan dia. Matanya tuh rusak. Matanya tuh pecah. Katakanlah di mata kalungnya itu ada batu giok misalnya. Ada batu akik misalnya. Batu akiknya doang yang pecah. Tapi kalungnya masih bisa dipakai. Emasnya masih bisa dipakai. Maka kan itu rusak yang membuat perhiasan masih tetap bisa dipakai. Fala ta'thir lin kisarih, maka tidak ada pengaruh dengan perhiasan tersebut. Maksudnya tidak ada pengaruh dengan rusaknya. Rusak apa enggak rusak, selama masih bisa dipakai, tetap jadi perhiasan, enggak ada kewajiban zakat. Itu yang pertama. Ayyan kasira bi haitsu la yamna'u al-istimala, fala ta'thir lin kisarih. Hasaniyatu yang kedua, ayyam tani al-istimal. Ayyam tani'a al-istimal, al-istimalu nih. Ayyam tani'a al-istimalu. Sudah tidak bisa lagi dipakai. Enggak bisa lagi dipakai. Ayyam tani' terhalang untuk bisa dipakai. Wa yahtaju ila sabkin wa sawin. Dan ini emas ini, perhiasan ini membutuhkan ila sabkin wa sawin. Sabkin wa sawin ini reparasi. sabkin itu kan dibuat ulang. Sawgin itu dibentuk ulang gitu. Jadi sabkin wa sawgin itu kalau bahasa Indonesianya ya reparasi. Apa ya? Jadi ini dua kalimat yang mirip-mirip artinya sabkin. Kalau sabkin itu kan bahasa secara normalnya ngecor. Jadi maksud ngecor itu ya dibentuk lagi emasnya karena rusak. Diinjak sama tentara yang lagi patroli. Oh, sawgin. Sawgin itu tashkil, dibentuk ulang bentuknya. Jadi dibikin lagi, dibentuk ulang. Jadi rusaknya parah nih. Rusaknya parah. Seperti ya punya kalung, kemudian lagi ribut sama pacarnya, kalungnya diambil, dibuang ke empang. Besok-besokannya ketemu lagi di empang. Udah lama kan itu di empang, sekian bulan begitu. Wah, udah gak karuan bentuknya. Maka harus disabkin, dicor lagi. Dicor, didaur ulang nih ya. Dibikin lagi, wasaugin, dibentuk lagi. Fahadha maka emas yang seperti ini tajibuz zakatu fihi, wajib zakat di dalamnya, karena udah enggak mungkin lagi dipakai. Karena enggak mungkin dipakai, maka jadi simpenan. Kenapa? Dia ini kalau mau dipakai harus daur ulang lagi, masukin sono lagi, masukin ke tukangnya lagi, daur ulang lagi baru bisa dipakai. Begitu. Jadi selama dia rusak ini jadi simpenan. Maka karena ini jadi simpenan, udah enggak lagi jadi perhiasan, maka wajib zakat. Fahada tajibuz zakatu fihi wa awwalu hawlihi, dan awal haulnya minal inkisar, dari sejak rusaknya gitu. Jadi sejak rusak itu mulai haulnya. Fahada tajibuz zakatu fihi wa awwalu hawlihi minal inkisar. Wa hal hala atsalisa, keadaan yang ketiga, ayyam tani'a istimaluh, dia enggak bisa dipakai illa, cuman annahu la yahtaj ila sawgin, dia rusak enggak bisa dipakai, cuman enggak butuh daur ulang, enggak butuh reparasi, enggak butuh tashkil lagi. Kenapa enggak butuh tashkil lagi? Wa yaqbalul islaha bi ilham, dan dia cukup diperbaiki bil ilham, dengan ilham. Tahu enggak ilham? Ilham tuh ini lagi, Fim. Tahu kan emas kan begini-begini ya, apa terus ya gitu. Ilham tuh ya tinggal dibengkek ini, masukin sini, jadi nyambung lagi, itu namanya ilham. Gitu. Jadi kagak usah bawa ke tukang reparasi, mak kita yang udah tua juga tahu gimana dandaninnya gitu. Emas bukan begini gitu. Nah, ininya nih ada yang kebengkek nih, satu. Kan kelepas tuh. Ah, tinggal dimasukin yang satu, pop, ditekan lagi pakai tang, jadi dah begitu. Itu namanya ilham. Iya enggak bisa dipakai, cuman cukup diperbaiki, disambung, itu namanya ilham. Ilham tuh disambungin, nyambung. Fatajibu yahtaju ila saugin la yahtaju ila saugin, tidak butuh reparasi. Wa yakbal, tapi bisa al-islahu yakbalul islahu bil bil ilham. Bisa menerima perbaikan bil ilham dengan disambungin. Fa in qasada ja'aluhu taburan. Auda, ini beda lagi nih kondisinya, tiga nih. Sama ya satu kondisi. Fa in qasada ja'alahu tiburan, kalau kemudian emasnya dibikin, diniatkan dibuat dengan butiran-butiran, au darahima atau dirham, au qasada kanzahu, in aqadal haulu alaihi min yaumil inkisar. Kalau kemudian habis diperbaiki, disambungin, kemudian dia niatkan itu dijadiin butiran au darahim atau jadi dirham, au qasadakan zahu atau diniatkan, in aqadal hawlu alaihi min yaumil intisar. Oh, jadi udah rusak nih. Yang ketiga nyambungnya lumayan panjang. Ada titik dua, iya. Benar-benar. Setelah ilham ada titik. Di sini nggak ada titik, makanya jadi bingung. Jadi dia punya perhiasan rusak. Cuman rusaknya itu kagak parah. Bisa disambungin dengan ilham. Bisa disambungin. Nah, ada waktu, ada kesempatan buat nyambungin, terus dia niatin. Udahlah, gue pecah aja jadi butiran-butiran. Gitu. Di ini apa namanya, dibakar, dipanasin, jadi butirkan ada tuh. Jadi emang niatnya nggak mau jadi perhiasan lagi, padahal bisa tuh dipakai, dinyambungin lagi bisa gitu. Cuman dia niatin enggak, lu jadi butiran-butiran aja lah begitu. Ya, jadi butiran. Iya, ada yang koma betul. Di sini malah garis miring. Saya yang nandain. Waktu baca kemarin nandain garis miring. Wokos sudah. Kemudian jadi butiran. Audarahim. Atau diniatkan jadi dirham, dimadrub, dicetak jadi duit begitu misalnya. Au qasada kanzahu, atau diniatin adalah simpen aja. Diniatin buat disimpen. In aqadal haulu, maka mulai jalan haulnya alaihi bagi harta tersebut, bagi persen tersebut, min yaumil inkisar, sejak hari rusaknya. Sebenarnya rusaknya masih bisa dipakai, tinggal disambungin doang. Cuman dia, nggak usah dipakai lagi, jadi butiran, disimpen. Atau jadi dirham, dicetak gitu, maka haulnya mulai berjalan. Wa in qasada islahahu falata, tapi kalau diniatin untuk memperbaiki aja, falata jibu zakah, maka tidak ada kewajiban zakat. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, lidawami suratil hudi, karena sebab dawam bentuk perhiasannya tuh masih ada. Wa qasadal islah, dan lidawami suratil huliyi wa qasdil islah, karena bentuk perhiasan masih ada dan maksud tujuan untuk makainya juga masih ada, karena yang ditujukan itu cuman memperbaiki bukan merubah, kan begitu. Wa in lam yaksid syai'an, tapi kalau dia enggak niatin apa-apa, dia enggak niatin simpen, dia juga enggak niatin perbaikan, fatfas sahih, maka pendapat yang sahih wujub zakat, jadi wajib zakat karena enggak dipakai itu. Dia enggak niat memperbaiki, ya kan jadi begitu aja, jadi simpenan. Tapi kalau dia memperbaiki, enggak ada kewajiban zakat. Begitu. Itu hal keadaan yang ketiga. Jadi habis ilham tuh ada titik dua, maksudnya keadaan setelah itu. Ini udah rusak nih, rusaknya cuman minor, bisa disambungin. Mau dijadiin dirham, apa mau dijadiin simpenan, apa mau jadi butiran, wajib zakat. Mulai haulnya ketika hari rusak. Tapi kalau emang enggak, gue mau perbaiki aja, diperbaiki, disambung, mulai lagi perhiasan, enggak ada kewajiban zakat. Tapi kalau enggak niat apa-apa, didiemin aja. Diperbaiki kagak, diniat simpen juga enggak. Jadi kena wajib zakat. Karena sejatinya dia berhenti untuk memakainya sebagai perhiasan. Karena qasdu qasdul hulinya sudah berubah kan begitu. Sudah berubah. Maka as-sahihu wujubu zakah, wajib zakat. Wallahu a'lam. Far'un cabang masalah. Yajuzu lin-nisa'i lubsu anwa'il huri minadz-dzahabi wal fiddah. Boleh buat orang perempuan memakai seluruh jenis perhiasan minadz-dzahabi wal fiddah daripada emas dan perak. Kat-tawqi seperti tawq. Tawq itu apa ya? Syal, seperti syal. Mungkin maksudnya tawq itu kalung gitu ya. Karena tawq kan yang melingkar di leher. Wasiwari, gelang. Wal khulkhal, gelang kaki. Wa ta'awid, wa huwal huruz. At-ta'awid itu apa? Ta'awid itu kalau di sini kayak wafak, tahu gak? Zaman dulu, sekarang udah gak ada ya. Tahu masih ada apa gak tuh yang main wafak? Tahu gak wafak? Jadi ada kertas gitu. Ditulisin tuh baca-bacaan tuh. Ada huruf Arab, Qaf, Nun. Macam-macam, Kitmir, macam-macam tuh. Gitu. Buat jampe-jampe bener. Nah dilipat tuh wafak, disimpan. Ada yang disimpan di kalung emas, ada yang macam-macam disimpannya. Gitu. Ada yang cincin. Cincinnya tuh ditulisin di dalam cincinnya tuh ada wafak gitu. Ah gitu. Itu jadi al-hurus. Al-hurus itu juga sama jadi apa ya? Sebagai jagaan gitu. Raja ha di beberapa daerah namanya raja. Kalau daerah masih banyak, kalau Jakarta sih belum lihat lagi tuh. Dulu kan banyak. Kalau di pasar malam tuh ada aja yang jual gitu. Lucunya orang pada percaya. Gitu. Wayal huruz at-ta'awid dia pakai nih berarti boleh nih pakai begitu nih buat ta'awid sebagai bentuk ta'awid itu kan jadi penjagaan mohon perlindungan tentu dalam maksud di sini perlindungan dengan kalimat yang baik begitu ya bukan kalimat yang mengandung kesyirikan wayal huruz al-huruz juga sama artinya begitu raja fuwa fi jawazi jadi boleh itu sebenarnya dengan catatan di dalamnya tidak ada kalimat yang mengandung kesyirikan gitu. Wa fi jawaz ittikhadhihinna an-ni'alu min adh-dhahabi wal fiddah khilaf. Tapi boleh apa enggak itu emas perak kita jadikan an-ni'al jadi sendal min adh-dhahabi wal fiddah sendal dari emas dan perak. Il khilafun ada perdebatan. Was sahihu pendapat yang sahih al-jawaz boleh. Jadi boleh kita buat sendal dari emas. Sendal dari emas gimana ngelangkahnya tuh. Ngelangkahnya tinggi kali ya biar orang tahu kalau sendalnya dari emas. Wakilah tapi kemudian dikatakan juga ada pendapat yang mengatakan la tidak boleh lil israf kan itu berlebihan. Waqad taqaddama fi jawabil hadis dan kita telah sampaikan itu terhadap apa namanya jawaban hadis tentang anak kecil yang pakai emas kebanyakan itu. Kita bilang itu haram-haram karena kebanyakan karena berlebihan. Annama fihi syarafun yuhramu lubsuh. Bahwasanya segala sesuatu yang berlebihan yuhramu lubsuhu diharamkan untuk dipakai. Fa kaifa yaquluna bit tahrim hunaka wa yaquluna bil jawazi huna? Gimana sih? Kan kaidahnya kita udah bahas. Kaidahnya itu syarafun yuhramu lubsuh, segala sesuatu yang berlebihan enggak boleh kita pakai. Kita udah sepakat itu kenapa di sendal boleh ah gitu. Itu maksudnya pendapat kedua gitu. Maksudnya kita sepakat di kaidah bahwa berlebihan itu haram dan sesuatu yang berlebihan kalau dia termasuk pakaian enggak boleh dipakai karena dia haram. Kita udah sepakat tuh kenapa ini bilang sendal dari emas boleh itu kan berlebihan kan gitu. Waqad yuqalu bi anna sharaf dan kemudian waqad yuqal tapi kemudian dijawab juga dibantah juga disanggah juga apa namanya pernyataan itu dengan apa bi anna sharafa amrun nisbi bahwasanya yang namanya berlebih-lebihan itu amrun nisbi perkara yang nisbi relatif ya bagi sebagian orang itu mewah berlebihan tapi bagi sebagian enggak kenapa ya gajinya 1 miliar per hari wah berat gajinya 1 miliar per bulan kalau dia buang-buang mobil ini sih enggak berlebihan walaupun itu berlebihan banget itu sebenarnya gitu nah kalau ini saya cocok pendapat yang haram nih masa sendal aja pakai ini kan gitu bi anna sarf amrun nisbi kalau semua perkara kita serahkan kepada amrun nisbi ya akhirnya enggak ada ketetapan hukum Karena semua punya standar yang beda-beda. Justru yang namanya hukum itu kan wasfun zahirun mundhabit, kan itu. Standar ilah hukum itu kata kitab usul, wasfun zahirun mundhabit. Dia haruslah sesuatu yang sifat yang punya ukuran, zahir, nyata, mundhabit, dan standarnya itu pasti. Iya, antar istri komisaris boleh pakai gelang segede pelek beca. Yang lain nggak boleh. Kan jadi nisbi akhirnya. Begitu. Kayak dulu waktu Muldoko jadi Jenderal TNI, saya ingat banget tuh Muldoko zaman SBY jadi apa namanya, jadi Jenderal Panglima begitu, kemudian disinggung sama media asing kalau nggak salah ya, terus ditanya sama media Indonesia katanya, Jenderal emang penghasilan berapa sih kok punya jam tangan ya, jam tangan harganya tuh waktu itu dia punya jam tangannya tuh harga 200 juta kalau nggak salah, itu depan wartawan jam tangannya tuh dibuang. Coba ada baca di Google cari. Muldoko buang jam tangan ratusan juta depan wartawan. Buat Muldoko kagak berlebihan. Kenapa? Ya duitnya banyak kan. Cuman kan akhirnya jadi hukumnya tuh jadi ya setiap orang punya standar sendiri. Akhirnya ya ngapain ada syariat kalau kayak gitu. Gitu. Ngapain ada syariat. Gitu. Jadi dulu tuh ya. Jadi Muldoko 200 juta dibuang. Itu kapling 30 meter itu. Dibuang itu. 30 meter bisa bikin kios, Viv. Pinggir jalan itu, Viv. Kios. Wafi jawazit tahalli bidarahim wa dananir al-maskubati allati tuj'alu fil kilada wajhan. Wafi jawazit, dan tentang bolehnya kita memakai perhiasan bidarahim dengan dirham. Wadzana, dan juga dengan dinar al-maskubah. Al-maskubah itu yang dibolongin. Jadi kita punya dinar, punya dirham, emas itu kan, dinar kan emas, dirham perak. Kita bolongin tuh tengahnya al-maskubah yang dibolongin. Allati tuj'alu fil kiladah, kemudian kita jadikan itu dirham di al-kiladah, anti kalung kita. Wajhani, ada dua pendapat. As-sahahuma, yang paling sahih, fi asli raudhu, dalam kitab raudhatu talibin, at-tahrim, itu haram. Wa qala fi syarhil muhadzabi, tapi dikatakan dalam kitab syarah al-muhadzab, fi babi mayajuzu lufsuh, di bab yang boleh untuk dipakai. Jadi dalam kitab raudhatu talibin Imam Nawawi bilangnya haram, tapi dalam kitab al-majmu' bilangnya boleh. Jadi mana nih pendapat Imam Nawawi dalam kitab al-majmu'? Karena kalau disebutkan asli raudhah, berarti kan itu asli kitab raudhah. Asli kitab raudhah itu kan ringkasan beneran. Ringkas beneran-beneran ringkasnya dari kitab Fathul Aziz. Kan gitu. Dari kitabnya Fathul Aziz diringkas itu namanya asli raudhah. Sedangkan tulisan Imam Nawawi dalam kitab raudhah yang beneran tulisan dia, yang beneran otak dia, itu pakai perkataan kultu. Nah, jadi kalimat dalam kitab-kitab raudhah kultu, baru perkataan dia itu. Nah, gitu. Kul itu perkataan dia. Kul itu perkata, itu namanya perkataan dia. Tapi kalau yang apa namanya enggak ada kultunya, itu beneran ringkasan dari Fathul Aziz. Itu perkataannya Imam Ar-Rafi'i. Makanya beda tuh, asli raudhah bilangnya haram, tapi dalam kitab Al-Majmu beliau bilangnya boleh. Wa qala fi syarhil muhadzabi fi babi ma yajuzu lubsuh. Justru beliau mengatakan ini dalam bab yang boleh dipakai. Sahaha Ar-Rafihiyyu annahu la anna dzalika la yajuz. Imam Rafi mensahihkan bahwa emas, dinar, dirham yang dipakai buat itu tuh enggak boleh. Iya, enggak boleh, betul. Dalam kitab Asy-Syarh walaisal amru kama qalahu. Dan itu perkara ini tidak sesuai dengan apa, artinya tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan. Balil asah, akan tetapi pendapat yang paling sahih al-jawaz, itu boleh. Jadi dulu, Pip, orang-orang pakai koin, benar gak dulu koin 100 perak yang kalau tahun 91 itu emas, dibejek dulu, dijadiin ini apa namanya cincin, itu dibohongin semua tuh, hoax, orang pada nurut aja. Ente ngerasain gak, Pip, zaman kayak gitu tuh? Jadi duit perak 100 perak yang kuning yang kalau keluaran 91 tuh kata diri emas, bohong. Karena kan nilai uang kita tuh tidak boleh lebih mahal dari harga emas. Artinya kan koin emas tuh kan berapa gram tujuh. Masa cuma 100 perak doang pun begitu. Itu kan enggak masuk akal. Kan nilai apa kalau bahasa inskripsi. Jadi kertas yang dikeluarin sebagai ini sebagai barang bukti ini 100.000 itu kertasnya harganya enggak boleh lebih dari 100.000. Gitu. Ini duit 10.000. Mana nih? Kita kasih duit contoh. Ini duit 50.000 nih. Ini duit 50.000, ini kertasnya tuh kagak boleh nilainya lebih dari 50.000. Jadi nilai yang di sini itu lebih mahal daripada nilai kertasnya. Maka kalau duit 100 perak yang logamnya tuh beratnya sekian gram dikatakan tuh dari emas tuh bohong. Karena emas tuh kan sekian ratus ribu, masa diwakili pakai satu 100 perak. Begitu. Iya tuh zaman itu dulu. Ya kan akhirnya ada yang jadi kerjaan tuh. Nilai intrinsik, intrinsik betul. Ada yang jadi kerjaan kan dulu nganggur jadi tukang bejekin. Ada anak-anak buat duit cepean. Dia pengangguran, cuman anak-anak bawanya, bang bikinin bang, dibikinin gope tuh, satu kali bikin gope, ada yang minta 1.000, ada yang 2.000, dulu gitu, itu kan bohong. Walil asahi al jawaz, maka pendapat yang sahih itu yang boleh. Qala al isna'i Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa ma fi raudhati, apa yang disebutkan dalam kitab raudhah sahwun. Itu kelalaian wa hikayatul khilafi mamnu', sedangkan riwayat para ashab itu berapa namanya hikayatul khilafi mamnu', bal yajuzu lubsu dzalika linisa'i qad'an bila qarah. Jadi wa hikayatul khilaf, pernyataan ada khilaf di dalam masalah make dirham dinar sebagai perhiasan mamnu', itu enggak boleh, enggak ada khilaf, semua bilang boleh. Bal yajuzu lubsu dzalika linisa, bahkan itu juga boleh dilakukan oleh dipakai bagi perempuan qad'an secara qat'i bila karahatin tanpa ada perdebatan. Usarraha bihi fil bahri, dan ini juga dieksplisitkan dalam kitab Al Bahr. Sahibul Bahr itu Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani. Wallahu taala alam. Nah, mudah-mudahan bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah, insyaallah besok kita lanjut lagi di hari Jumat, wa nisabi zuru'i wa thimar. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan mohon koreksi bagi para guru-guru kami, para kiai, para tokoh masyarakat ajengan dan juga para teman-teman dari sarjana muslim, mohon untuk koreksi baik melalui kolom komentar WhatsApp pribadi, Telegram pribadi, juga kami menerima koreksian tersebut. Koreksiannya di tentang bacaan, tentang penerjemahan atau juga penjelasan. Saya sangat dengan senang sekali menerima koreksi yang tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Adzanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.